إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah pedoman hidup yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, seluruh strata manusia. Islam bahkan diturunkan untuk segenap bangsa yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi risalah yang terakhir untuk menjawab seluruh tantangan dan seluruh masalah yang dihadapi manusia akhir zaman. Oleh karena itu, bagi kita orang yang beriman terhadap Al-Quran, terhadap tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sepatutnya untuk meninggalkan satu ajaran pun dari ajaran-ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, menurut kalender Masehi yang biasanya dipakai bahkan oleh kaum muslimin adalah tanggal 28 Oktober. Biasanya bangsa Indonesia mengenang hari ini, tanggal ini adalah di hari-hari yang lalu yang menjadi momentum bagi para pemuda. Oleh karena itu, saya tidak ingin juga ketinggalan untuk memperingatkan bukan saja bagi mereka para pemuda, tetapi juga calon pemuda atau bahkan mantan pemuda. Islam sebagaimana yang tadi saya katakan adalah ditujukan untuk menjadi pedoman hidup seluruh strata usia manusia. Bahkan Al-Islam telah mempersiapkan sedemikian rupa dengan apa yang disebut dengan at-tarbiyah, pendidikan. Bahkan pendidikan di dalam Islam telah dimulai sejak manusia ingin melaksanakan hasrat pernikahannya. Siapa yang ingin menjadikan generasi mereka adalah generasi yang saleh dan salehah, maka pada saat dia melangkah untuk mencari calon pasangan, apakah suami ataukah dia istri, semua harus mempunyai persepsi yang benar bahwa laki-laki yang dipilihnya adalah calon dari bapak anaknya. Demikian pula perempuan yang akan dijadikan istrinya adalah akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Bermula dari sini pendidikan Islam dimulai. Jika tidak dimulai, maka pantas lahirlah manusia-manusia, anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang sulit untuk diarahkan dan dicetak menjadi generasi-generasi yang saleh. Namun demikian, kalau sudah terlanjur, maka Islam tidak kalah. Bagaimana meluruskan, bagaimana melanjutkan, bagaimana menumbuhkan, bagaimana mengembangkan, bahkan bagaimana meningkatkan potensi-potensi yang ada pada manusia, terutama calon orang-orang yang diharapkan menjadi peran perbuatan perubahan bagi umatnya di masa yang akan datang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah ini saya ingin membacakan, bukan menafsirkan, 3 ayat yang merupakan bukti bahwa Islam adalah sudah sedemikian rupa memperhatikan terhadap generasi yang akan datang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim misalnya. Ibrahim alaihi salam adalah seorang pemuda. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya, bahkan sebelum ayat 58 sampai dengan 61. Sebagian saya ingin bacakan. Mereka, orang-orang yang berada di sekitar Ibrahim, yang dulu, bahkan sampai saat itu, berada di atas tradisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah utus seorang pemuda. Pemuda ini mereka pun tahu. Allah berfirman, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka pada masyarakat waktu itu mengenal, kata mereka, ya kita mendengar ada fatan, seorang pemuda, yadhkuruhum, disebutnya, yuqalu lahu Ibrahim. Pemuda itu kemudian dikenal dengan nama Ibrahim. Kalau baca ayat sebelumnya, baca setelahnya, ternyata Ibrahim adalah pahlawan. Dia adalah pemuda, tetapi dia adalah pahlawan. Dan pahlawan yang dimaksud adalah pahlawan penegak tauhid. Allah ceritakan dalam ayat sebelumnya, faja'alahum judzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Mereka tidak berkutik pada saat Tuhan mereka diporak-porandakan oleh Ibrahim, kecuali ditinggalkan satu. Ternyata terbukti Tuhan mereka tidak bisa membela dirinya sendiri. Tetapi walau bagaimanapun demikian, itu sudah menjadi tradisi. Dan karena itu mereka murka, mereka marah, mempertanyakan siapa yang berbuat ini. Lalu dijawabnya adalah seorang pemuda namanya Ibrahim. Lalu mereka minta bawa Ibrahim itu kemari untuk diadili. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu. Ibrahim. Lihat misalnya di dalam surat Al-Kahfi, Allah pun menjelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda." Kami ceritakan, kisahkan kepadamu ya Muhammad tentang berita mereka. Dengan sebenarnya, sungguh mereka itu adalah fityah. Jamak daripada fatan, pemuda, pemuda. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian rupa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita peran pemuda. Bahkan jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita nabi-nabi dari mulai Ibrahim, Musa, Ismail dan seterusnya di dalam surat Maryam. Lalu kita akan tiba pada surat Maryam ini ayat yang ke-59. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pejuang, pejuang perubahan dalam masyarakat, pejuang perbaikan di dalam masyarakat, dari rusak menjadi baik, dari kufur menjadi iman, dari syirik menjadi tauhid. Tetapi generasi yang demikian sunnatullah akan berlalu. Lalu yang dikhawatirkan adalah muncul generasi seperti ini. Menyusul kata Allah berikutnya setelah mereka itu khalfun, suatu generasi, suatu komunitas, suatu penerus. Tetapi mereka adalah punya sifat, punya karakter adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, mereka mengikuti, mereka bermakmum terhadap syahwat. Kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya, mereka itu pasti akan menemui azab Allah Subhanahu wa taala.